أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah Nabi Nuh alaihi salatu salam, Allah berfirman, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik. Yang demikian itu adalah termasuk amba'ul ghaib, berita, perkara-perkara yang ghaib. Nuhiha ilaik, yang kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad. Makun tata'alamuha, yang mana sebelumnya engkau tidak mengetahui. Anta, engkau, wala kaummu kamin qabl, juga kaummu tidak mengetahui. Engkau lihat, dari sebelum ini. Fayaqulu, maka mereka mengatakan, naukan ya'lamuha, sungguhnya dia mengetahuinya, kisah-kisah sebelumnya. Padahal Allah mengatakan tidak. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha. Engkau dan kaummu saja tidak mengetahui dari kisah sebelum ini. Fa'amadillah wa syukuruhu, pujilah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukurlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasbir ala ma anta alaih minad dinil qawim, dan bersabarlah, berpegang teguhlah, bersabarlah dari apa yang kau berjalan di atas agama yang lurus, agama yang benar, siratul mustaqim, jalan yang lurus, da'wah ilallah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innal aqibata lil muttaqin, sungguhnya akibat yang baik akan kembali kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yattaquna syirk sa'ir al-ma'asi, mereka adalah orang-orang yang menjauhi kesyirikan dan kemaksiatan. Fasatakun lakal aqibah ala qawmik, maka engkau akan mendapatkan akibat yang baik, engkau dan kaummu. Kama kanat linuh ala qawmi, sebagaimana terjadi pada Nabiullah Nuh alaih salatu salam dan kaumnya. Mereka bersabar di atas gangguan-gangguan yang ada. Nah, padahal Nabi Nuh AS berdakwah dengan sangat lama. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah pada kaumnya? Berapa tahun? Amin ya. 1000 tahun kurang 50. Ya. Nah, berapa tahun hampir? 1000 tahun kurang 50. Yang berdakwah kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bersabar. Wah, sabar terus mana? Ya. Ini Nabi Nuh lihat. Tetap bersabar, bukan sabar terus, tetap bersabar. 1000 tahun kurang, hanya sedikit yang bersama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Seorang nabi yang mulia yang mengikutinya. Nah, hanya yang ada di dalam perahu. Allahul Musta'an. Sabar. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.